Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-100 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Hadith-hadith yang merupakan hadith-hadith tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Beliau mendatangkan dua hadith yang menunjukkan tentang sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Wa qawlihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah Azza wa Jalla li Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Adam alaihi salam, ya Adam, fayaqulu labbaika wa sa'dai. Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, maka Nabi Adam mengatakan labbaika wa sa'daik. Allah mengatakan ya Adam menunjukkan bahwasanya Allah SWT berbicara. Karena disebutkan di sini yaqul, Allah berkata kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, memanggil Nabi Adam. Dan ini adalah ya di sini adalah adatun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil. Dan memanggil ya nida ini adalah ucapan dengan suara. Ya, suara yang keras itu namanya memanggil. Fayaqul, maka Nabi Adam mengatakan labbaika wa sa'daik, menjawab panggilan Allah SWT, menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bisa didengar. Kalamullah bisa didengar. Buktinya Nabi Adam AS beliau menjawab panggilan Allah dan mengatakan labbaika wa sa'daik. Labbaika artinya adalah ijabah ba'da ijabah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita artinya ya Allah, aku senantiasa menjawab panggilanmu setelah menjawab panggilanmu. Itu mereka mengatakan labbaik, yaitu aku senantiasa menjawab panggilanmu setelah menjawab panggilanmu. Artinya terus menerus menjawab panggilan. Sehingga orang yang melakukan haji dan juga umrah, labbaik Allahumma labbaik. Semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya untuk bisa kembali ke sana, untuk berziarah ke Ka'bah, ke Baitullah, baik dalam rangka umrah maupun dalam rangka haji. Ya, untuk memenuhi panggilan Allah. Labbaika Allahumma labbaik. Wa sa'daik maksudnya adalah is'adun ba'da is'ad, yaitu aku memenuhi panggilanmu ya Allah dan terus meminta kepadamu kebahagiaan. Sa'daik ini maksudnya adalah dari kata sa'adah, yaitu kebahagiaan, yaitu meminta kepada Allah SWT kebahagiaan setelah kebahagiaan. Labbaika wa sa'daik. Fayunadi bisawtin, kemudian Allah SWT memanggil. Fayunadi. Ya, sudah berlalu bahwasanya makna nida adalah suara yang keras. Ucapan dengan suara yang keras. Bisautin dengan suara. Nah, ini jelas bahwasanya Allah SWT kalamnya itu adalah bisaut, dengan saut. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kalamullah biharfin wa saut. Kalamullah Azza wa Jalla adalah dengan huruf dan juga dengan suara. Fayunadi, ucapan yunadi itu sudah menunjukkan bahwasanya dia dengan suara. Dikuatkan lagi dengan bisautin, suara, menunjukkan bahwasanya kalamullah adalah dengan suara. Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'than ilan nar. Sesungguhnya Allah menyuruhmu, yang berbicara adalah Allah Azza wa Jalla, mengatakan innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'than ilan nar. Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk mengeluarkan dari keturunanmu ba'than ilan nar. Ini maksud dengan ba'than, mab'utsan, utusan. Untuk mengeluarkan dari keturunanmu utusan ke dalam neraka. Ya, dari setiap 1000 orang, 999 ke dalam neraka dan 1 orang ke dalam surga. Termasuk di antara yang masuk ke dalam neraka tadi adalah Ya'juj dan juga Ma'juj yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang banyaknya jumlah mereka. Baik, di sini kenapa Allah SWT mengatakan innallah, sesungguhnya Allah, padahal yang berbicara adalah Allah. Seakan-akan yang berbicara adalah bukan Allah. Para ulama menjelaskan penggunaan uslub sepertinya adalah untuk menunjukkan keagungan Allah SWT. Yang berbicara adalah Allah, kemudian Allah mengatakan innallah. Maka ini menunjukkan tentang keagungan Allah SWT, menunjukkan tentang kebesaran Allah. Allah tidak mengatakan inni amuruka an tukhrija, tapi Allah mengatakan innallaha ya'muruk. Dan ini seperti firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Maka ini menunjukkan tentang pengagungan terhadap Allah SWT. Muttafaqan alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, menunjukkan sifat diantara sifat-sifat Allah, yaitu sifat Al-Kalam bagi Allah Azza wa Jal. Baik, maka yang seperti ini diantara hikmah yang bisa kita ambil adalah tentang harusnya seseorang memiliki rasa takut, karena penduduk neraka ini jumlahnya sangat banyak. Dari 1000 orang ada 999 yang masuk ke dalam neraka. Ya, kalau kita bayangkan 1000 orang yang ada di sekitar kita, satu orang saja yang masuk ke dalam surga. Maka seorang muslim bainal khauf wa ar-raja, takut apabila masuk ke dalam 999 tadi, dan dia berharap dia adalah termasuk satu orang yang masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya keselamatan ini adalah nikmat yang sangat berharga yang Allah SWT berikan kepada seseorang. Ya, diberikan dia sebab-sebab keselamatan, yaitu Islam, iman, dan dikenalkan kita kepada sunnah Nabi SAW, dan dimudahkan kita untuk menempuh jalan menuntut ilmu. Dan ini semua adalah sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Tauhid, sunnah, fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum, man laqiya Allah la yushrik bihi syai'an dakhala al-jannah, orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh sebuah jalan mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Maka seorang muslim bainal khauf war raja, senantiasa ada rasa takut di dalam hatinya, dan dia memiliki rasa harap ketika dia melihat rahmat Allah yang begitu luas yang Allah SWT berikan kepada dirinya. Kemudian hadis yang kedua tentang masalah kalam ini, wa qawlihi, dan sabda Nabi SAW, ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu hajibun wala turjuman. Dan sabda Nabi SAW, tidaklah ada di antara kalian kecuali Allah SWT akan berbicara kepadanya. Di sini syahidnya, berarti masing-masing dari kita akan diajak bicara oleh Allah SWT. Tidak ada antara dia dan dia, yaitu antara Allah dan hamba tersebut, hajibun, hijab, yaitu penghalang, dan tidak ada di sana penterjemah. Artinya, kita berbicara dengan bahasa kita, dan Allah SWT, dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan bahasa Allah yang menciptakan. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Sehingga saat itu ketika Allah SWT berbicara dengan kita, maka tidak ada di sana turjumah, tidak ada di sana penterjemah. Baik, di sini tidak disebutkan oleh Syekhul Islam tentang siapa yang meriwayatkan di sini, tapi dia diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Tafaqqun alaih. Dan hadis ini menunjukkan tentang satu sifat di antara sifat-sifat Allah yang harus kita tetapkan, yaitu sifat Al-Kalam. Karena di situ disebutkan sayukallimuhullah, Allah SWT akan berbicara kepada masing-masing di antara kita, dan tidak ada antara kita dengan Allah SWT turjuman. Dan maksud dari turjuman adalah yang menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.